kenapa enggak dibawa sekalian? Bawa sekalian kitabnya, kitab akidah, kitab. Kalau perlu satu hari kamu bawa semua di tas, sehingga enggak bolak-balik ke kamar. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad 'ulima bil ittirari min dinir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa ittafaqat alaihi al ummah anna asl al islam wa awwal ma yu'mar bihi al khalq syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, sudah diketahui secara aksioma, ittirar, secara pasti dari agama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah sepakat pula seluruh umat bahwa dasarnya Islam dan awal pertama yang diwajibkan kepada makhluk-makhluk adalah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman. Maka dengan dua kalimat syahadat tersebut seorang kafir menjadi muslim. Wal aduwwu waliyan. Yang tadinya musuh jadi kawan. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumad dami wal mal. Yang tadinya dihalalkan darahnya dan hartanya menjadi terjaga darahnya dan hartanya. Thumma in kana dhalika min qalbihi, kemudian kalau itu dari hatinya, yang diucapkan di lidah dari hatinya, faqad dakhala fil iman, berarti dia masuk ke dalam iman alias mukmin, berarti dia orang beriman. Wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi, kalau mengucapkan dengan lidahnya saja tidak dengan hatinya, maka dia secara zahir muslim tetapi batinnya kafir alias munafik. Wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah, adapun kalau sebaliknya katanya hatinya yakin tetapi tidak mau mengikrarkan, padahal dia mampu untuk mengikrarkan, maka dia kafirun bittifaqil muslimin batinan wa zahiran, maka dia dihukumi kafir secara lahir dan batin. Demikian menurut para salaful ummah wa a'immatiha wa jamahiril ulama, demikianlah menurut para salaful ummah, para imam-imamnya dan para jumhur al ulama. Intaha qawli Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita ringkaskan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ma huwa awwal wajibin wa aslu dinil Islam? Awal wajibin wa aslu dinil Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Baik, hadha huwa awal wajibin fil Islam wa hadha huwa aslu dinil Islam. Siapa yang mengucapkannya dengan lisannya, wa qalbihi dan hatinya, maka dia mukmin. Baik. Adapun siapa yang mengucapkan dengan lisannya duna tanpa qalbihi madha yakun? Ha? Sara munafiq. Di lidahnya bersyahadat, hatinya tidak. Apa hukumnya mukmin diperlakukan sebagaimana kaum muslimin, diberi hukuk al-Islam? Tapi bagaimana munafik? Zahiruhu, zahirnya Islam, maka dihukumi seperti muslimin, walaupun ternyata hatinya na'udzubillah kufur, tapi zahirnya muslimin, maka dia diperlakukan seperti orang Islam secara zahir. Batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala, fid darkin asfali minan nar. Baik, sekarang yang ketiga, kalau dibalik dia tidak mengucapkan dengan lisannya tapi meyakini dengan hatinya. Hatinya yakin Islam itu benar. Tetapi duna lisanihi. Nah, sebagian orang mengira kalau yang ini berarti zahirnya Islam, hatinya kafir, munafik. Sedangkan ini berarti batinnya iman, zahirnya kafir. Lah, ya, tidak. Kalau tidak mau mengikrarkan di lidah, maka dia kafirun zahiran wa batinan. Kafir zahiran wa batinan. Mengapa? Kalau hatinya katanya yakin punya iman, saya tahu la ilaha illallah, saya yakin memang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Taib, ikrar di lidahmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak, saya enggak mau. Maka percuma. Tidak dianggap dia mukmin biqalbihi, kafirun bilisani, tidak. Kafiran, zahiran, wa batinan. Secara lahir dan batin kafir. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini sepakat seluruh para salaf, para a'immatuha, wa jumhur ulama'il muslimin. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Wa fihi. Ini faedah. Biasanya kalau kalimat wa fihi, faedah. Padanya ada faedah. Annal insana qad yakunu aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah. Berarti bisa jadi seseorang itu bisa jadi berilmu tetapi tidak mengerti makna la ilaha illallah. Atau bisa jadi mengenali makna la ilaha illallah wa la ya'mal bihi, tetapi tidak beramal. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh mengomentari ucapan musannif tadi, fama aktsaruha ula, betapa banyaknya orang yang sejenis itu. La katsarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak lagi. Betapa banyaknya orang yang alim, bahkan dianggap sebagai ulama, dianggap kiai, dianggap sebagai ustaz, tetapi tidak mengerti makna tauhid yang benar. Atau kenal, tahu, tapi tidak beramal. Ma aktsaruha ula, betapa banyak manusia yang sejenis ini. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kita kembali kepada hadisnya. Masih ingat kita sedang membahas apa? Hadis Mu'ahad. Innaka ta'ti qauman ahla kitab wal yaj'al awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, ay syahidu wanqadu lidhalika, fa'alimhum anna Allah aftarad alihim khamsa salawat. Kalau mereka sudah melakukan syahadat, mengikrarkan syahadat, maka ajari mereka kalau mereka punya kewajiban salat. Fihi, maka faedahnya, anna salata a'zamu wajibin ba'da syahadatain. Salat itu adalah awal kewajiban setelah dua kalimat syahadat. Sehingga kalau ada seseorang datang kepadamu, ya ustaz, ketika kamu sudah jadi ustaz semua, masya Allah, saya ingin belajar saya baru nih masuk Islam, apa dulu yang saya harus pelajari? Kamu jawab apa? Ini nggak ngerti semua, dari A sampai Z-nya Islam nggak tahu, baru masuk Islam kemarin. Saya ingin belajar kepada Ustaz, apa dulu yang saya harus pelajari? Apa jawabnya? Syahadat, tauhid dulu. Kata Syekh Al-Albani, tauhid dulu dan diiringi sholat. Berbarengan. Mengapa berbarengan? Karena engkau wajib mempelajari tauhid. Tapi saat itu dia harus sholat. Bukankah begitu? Saat itu dia sudah harus sholat karena dia muslim sekarang. Kamu sekarang muslim, maka kamu harus sholat. Berarti jangan mengatakan akidah dulu. Sampai 3 tahun baru diajarin sholat. Dan terus selama 3 tahun enggak sholat. Ajari tauhid dan sholat. Dari mana? Dari sini. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, ajarkan sholat. Syahadatnya terus diterangkan makna-maknanya, rinciannya, tauhidnya, semuanya. Sholat pun diajarkan begini, begini, begini, begini cara sholatnya, apa yang dibacanya, ila akhir. Berarti dua yang harus dipelajari saat itu, yaitu tauhid dan sholat. Baru yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, secara makna, annahu yadullu ala anna al-mutalaba bil fara'id fid dunya la yakunu illa ba'da al-islam. Ini menunjukkan bahwa tuntutan untuk mengerjakan kewajiban, mutalabah artinya tuntutan, yakni lebih tepat diartikan tuntutan. Tuntutan untuk melakukan kewajiban di dunia tidak terjadi kecuali setelah masuk Islam. Berarti kalau masih kafir nggak disuruh sholat. Manusia di masyarakat ada muslimun, ada kufar. Siapa yang disuruh sholat? Ya muslimin saja. Ayo sholat. Tuntutan untuk mengerjakan kewajiban sholat pada muslimin saja. Yang kafir gak dituntut untuk sholat. Mengapa? Syahadat saja belum. Mereka gak mau syahadat. Taib. Mutalabah bil fara'id ala man syahidu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wala alal kuffar. Wala yalzam min dhalika an la yakunu mukhatabin biha. Tetapi masih ucapan Imam Nawawi rahimahullah, bukan berarti mereka tidak dituntut yaumul qiyamah. Mereka tetap dituntut dan mereka akan ditambah azabnya karena tidak salat. Perhatikan baik-baik. Di dunia enggak disuruh salat. Tapi di akhirat dia azab. Ini karena kamu tidak sholat. Ini karena kamu tidak sadaqah. Ini karena kamu tidak beribadah. Dituntut. Tapi di dunia yang dituntut untuk sholat hanya muslimin. Mereka tidak. Mengapa? Syahadat saja belum. Kalaupun mengerjakan sholat tidak diterima tanpa syahadat. Baik. Tetapi bukan berarti tidak dituntut yaumul qiyamah. Pada hari kiamat mereka akan dituntut mengapa tidak sholat, mengapa tidak puasa, mengapa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzadu fi adabihim bisababiha. Dan mereka akan ditambah azabnya karena sebab tidak salat tadi fil akhirah. Madza qala ta'ala fi surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ya. Ketika ditanya, surat Al-Mudassir, masalah kakum fi saqar, mengapa kamu bisa masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Terus apa? Wa kunna nukadzibu yaumiddin. Kafir apa enggak kafir? Kafir. Tetapi diadabnya karena tidak sholat, karena tidak sedekah, tidak memberi makan orang miskin, karena tidak. Berarti yaumul qiyamah dituntut. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Karena saya tidak sholat. Walam nakum nutim miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat. Artinya kafir dia. Tetapi toh dituntut masalah salat. Berarti di dunia tidak dituntut kecuali yang sudah bersyahadat. Tetapi di akhirat mereka akan dituntut. Ini ucapan atau mana ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wassahih, pendapat yang benar, annal kuffara mukhatabuna bi furu'is syariah, bahwa orang-orang kafir nanti akan ditanya, mukhatabun artinya akan ditanya, mempertanggungjawabkan, bi furu'is syariah, tentang rincian-rincian syariat. Kenapa enggak salat, kenapa enggak membantu orang miskin, mengapa tidak puasa? Al-ma'muru bihi wal manhiy 'anhu, akan dituntut, akan ditanya tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Wa hadza qaulul aktsarin, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Intaha, selesai ucapan An-Nawawi rahimahullahu taala. Qauluhu fa'alimhum annallaha farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kelanjutan hadisnya, setelah diperintahkan untuk salat, fa innahum ata'uka lidzalika, kalau mereka juga sudah mentaatimu dalam masalah salat, fa'alimhum, maka ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka bersedekah. Sedekah wajib, berarti apa itu? Zakat. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Fihi dalilun ala anna zakah aujabul arkani ba'da shalah. Dari sini ada dalil bahwa zakat diwajibkan, atau yang diwajibkan atau sewajib-wajib rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, ba'da shalah, setelah salat. Saya ulangi, padanya ada dalil bahwa zakat merupakan perkara yang paling wajib dari rukun Islam setelah salat. Wa annaha tu'khadh min aghnia wa tusraf 'ala al-fuqara, dan bahwasanya zakat itu diambil dari orang kaya dibagikan untuk orang miskin. Siapa orang kaya yang dimaksud? Yang hartanya sudah melebihi nisab dan terus selama 12 bulan. Jangan lupa nisab dengan haul. Nisab dan haul. Kalau sudah sampai nisab tapi belum sampai 12 bulan, habis. Sampai nisab lagi belum 12 bulan, habis. Dia masih belum kaya. Masih belum kaya. Sebab masya Allah hartanya mendapatkan banyak setiap bulannya, sekian puluh juta, masya Allah. Tetapi anaknya banyak, istrinya 4, anaknya 40, semuanya mondok, semuanya ada yang belajar di luar negeri, ada yang harus safar kesana kemari, habis hartanya. Belum sampai 12 bulan, habis. Dapat lagi, habis lagi. Bagaimana? Kena zakat? Tidak terkena zakat. Barakallahu fikum. Tetapi seorang yang biasa saja, masya Allah, tetapi dia karena hidup sebatang kara, uangnya ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, sampai di atas nisab. Sampai 12 bulan, gak berkurang. Kena. Kena zakat. Baik. Berarti siapa orang yang dianggap agnia, tu'khadu min agniaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang miskin mereka. Yani orang yang uangnya atau hartanya berlebih sampai di atas nisab, dan lebih dari 12 bulan masih tetap di atas nisab, maka orang ini terkena zakat. Wa tusrafu 'alal fuqara, dan dibagikan kepada fuqara wal masakin. Mengapa disebutnya hanya fuqara saja? Innama khassa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-fuqara li'anna haqqahum fi zakati akad min haqqi baqiyatil asnaf ats-tsamaniyah. Nabi mengkhususkan fuqara saja yang disebut karena hak mereka paling ditekankan dari hak-hak sisanya yang delapan, dari hak-hak yang lainnya dari delapan asnaf. Delapan asnaf tentunya yang tersebut dalam ayat Allah SWT, innama sadaqatu bil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fil riqab wa fi al gharimin wa madha wa fi sabilillahi wa ibni sabil. Siapa yang paling dipentingkan di dalam delapan asnaf ini yang berhak menerima zakat? Fuqara. Di jawaban pertama. Jawaban kedua, barakallahu fikum, karena mereka yang delapan ini pun bisa disebut dari satu sisi sebagai fuqara. Dari satu sisi dia dikatakan sebagai orang yang firriqab. Dia butuh uang karena dia budak untuk memerdekakan dirinya. Fakir. Orang yang terlilit hutang, dia juga yahtaj. Maka dia juga fakir. Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, juga sama fakir saat itu. Walaupun di rumahnya mungkin kaya, tapi dia kehabisan bekal di jalan, saat itu dia fakir. Memana fakir? Muhtaj. Membutuhkan. Sehingga disebut fuqara sudah mewakili yang lainnya. Wa fihi, di sini ada pelajaran juga. Annal imama huwa alladhi yatawalla qabdha zakah wa sarfaha, bahwa yang mengatur urusan zakat, mengambilnya dan membagikannya adalah imam, penguasa muslim. Karena Rasulullah SAW mengajarkan dan memerintahkan, ambil dari mereka. Berarti diambil qahran. Jadi diambil dengan paksa oleh imam. Diaudit, dihitung kekayaannya, di atas hisab keluarkan zakatnya. Imma binafsihi aw naibihi. Apakah langsung imamnya yang turun kalau memang mampu dan memang negaranya kecil misalnya, atau naib atau wakilnya, pemerintah atau penguasa memiliki pengurus khusus yang mengurusi zakat. Faman imtana'a min ada'iha ukhidat qahran minhu. Siapa yang tidak mau membayarkan zakatnya, maka diambil secara paksa oleh penguasa. Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimat khudh min amwalihim, perintah pada siapa? Ambil dari harta mereka, zakat mereka. Naam, penguasa atau yang bertanggung jawab, mas'ul atau ulil amr. Oleh karena itu, Khalifatul Rashid yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memaksa beberapa kaum yang tidak membayar zakat harus membayar zakat. Kalau tidak mau membayarkan zakat kalian, kami akan perangi kalian fisabilillah. Diperangi. Ketika dinasehati, wahai Abu Bakar, mereka masih muslimin, mereka masih salat. Asyuja'un fi jahiliyah wa jabanun fil Islam. Apakah engkau pemberani di zaman jahiliyah kemudian penakut dalam Islam? Wallahi inni la ufarriqu baina as-salati waz-zakah. sungguh demi Allah, aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Selalu disebut salat zakat, salat zakat, salat zakat. Maka siapa yang salat tapi tidak mau bayar zakat, maka seakan-akan dia tidak salat. Karena Allah selalu mengiringkan dua perkara ini. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Apa kata Allah dalam Quran? Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka mau bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka cukup jangan perangi mereka. Berarti kalau belum sholat, belum zakat, masih terus diperangi sampai mau sholat dan bayar zakat. Saya ulangi ayatnya, wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau sudah taubat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Artinya jangan diperangi. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak taubat atau tidak mau sholat atau tidak mengeluarkan zakat, terus diperangi. Oleh karena itu dua ibadah ini dijuluki ibadatani zahiratani yuqatal alaihima, dua ibadah besar yang zahir yang diperangi karenanya, diperangi kalau tidak mengerjakannya. Kemudian Abu Bakar menyatakan dengan kalimatnya yang terkenal, wallahi law kanu inaqan yu'addunahu fi ahdi Rasulullah sallam laqatalnahum liman'i au kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Demi Allah, walaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan sebagai zakat, kemudian mereka tidak mau membayarkannya, kami akan perangi karenanya. Bahkan dalam riwayat, wallahi laukana iqal, laukana iqalan, walaupun utas tali yang biasa mereka berikan. Ini bukan nilai zakatnya, tetapi keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kewajiban zakat yang hilang dari mereka, maka diperangi agar mereka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi dalil ala annahu yakfi ikhraj az-zakah fi sinfin wahid. Juga kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan dalil bahwasanya cukup dalam mengeluarkan zakat pada satu jenis saja dari delapan asnaf yang tadi, fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, cukup satu saja kalau memang mau memberikan satu. Kalau mau bagikan delapan juga boleh, tidak harus semuanya dikasih. Satu boleh, dua jenis boleh, fuqara dan masakin boleh, atau fuqara dan mu'allafah boleh, atau mu'allafah dan fuqara boleh, atau fuqara saja juga boleh. Kama huwa madhhabu Imam Malik wa Ahmad wa ghairi. Wa fihi aidan, padanya juga ada faedah tidak bolehnya memberikan zakat pada orang kaya. Karena hadisnya berkata, wa turaddu ala fuqara'ihim. Kharaja minhu mada? Al-aghniya. Tidak boleh memberikan pada orang kaya. Wala ila kafirin ghairil mu'allafah. Tidak boleh pula memberikan pada orang kafir yang bukan mu'allaf. Jadi orang kafir yang diberikan hanya yang sedang dibujuk, sedang didekatkan ke dalam Islam. Yang tidak, tidak boleh. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabi wal majnun. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa zakat wajib di dalam harta milik anak kecil ataupun milik orang gila kalau lebih dari nisab dan sudah lewat satu haul. Berarti tidak dilihat siapa pemiliknya. Tidak dilihat siapa pemiliknya, tapi dilihat seberapa hartanya. Kalau sudah sampai nisab, kalau sudah sampai lewat satu haul, maka dikeluarkan zakatnya milik siapapun. Milik anak kecil, sobi, milik orang gila. Orang gila ternyata dapat warisan misalnya, harus dikeluarkan zakat. Ataupun yang lainnya. Baik. Apakah dituntut pada orang kafir? Kalau pemiliknya orang kafir bagaimana? Kamu penguasanya. Jawabannya sudah ada tadi, bahwa di dunia, kata Imam Malik, yang dituntut dengan kewajiban-kewajiban hanya muslimin, hanya muslimin, orang kafir tidak. Walaupun di akhirat bukan mereka tidak dituntut, masalah itu dituntut. Tapi kalau gitu enak saja mereka gak mengeluarkan hartanya. Mereka terkena yang namanya kewajiban bagi orang kafir atau pajak bagi orang kafir, yaitu hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, agar mereka membayarkan jizyah langsung dengan tangannya dalam keadaan mereka rendah. An yadin, tidak boleh mutus. Ini ada orang kafir kaya, bayar jizyahnya. Ayo, aduh, tong, bawakan ke sana. Tidak bisa, kamu datang sana. Yutul jizyata an yadin wahum saghirun, mereka membayarkan zakatnya langsung dengan tangannya dalam keadaan mereka di bawah. Ini orang kafir di negara muslimin. Keuntungannya mereka silakan beribadah dengan agama mereka di rumah mereka, kita enggak ganggu. Lakum dinukum waliyadin. Tapi tidak boleh mengganggu muslimin. Barakallahu fikum. Demikian pendapat jumhur bahwa zakat terkena pada harta walaupun dimiliki oleh anak kecil ataupun orang gila. Hadza qaulul jumhur li umumil hadith. Qultu, saya katakan, wal faqir idza afrada fil lafdh tanawala al miskin wa bil aqs. Bahwa kalimat faqir kalau diucapkan sendirian maka mencakup juga orang miskin. Kana dha'irihi, sebagaimana nadha'irihi. Nadha'ir artinya yang semirip dengannya. Demikian qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang maknanya saling masuk satu sama lain. Yang kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraq ijtama'. Kalau bertemu dia berpisah, kalau berpisah dia bertemu. Apa maknanya? Dua kalimat yang idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraq ijtama'. Kalau keduanya bertemu, fakir, miskin. Kalau bersemu dalam satu kalimat, seperti dalam ayat tadi, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, maka fuqara maknanya lain, miskin maknanya lain. Berarti kalau bertemu, iftaraqa. Idza ijtama'a iftaraqal ma'na. Kalau dibarengkan, maknanya berbeda. Tetapi ketika sendiri-sendiri, berikan pada orang fakir, maka orang miskin termasuk di dalamnya. Berikan pada orang miskin, orang fakir termasuk di dalamnya. Yang tidak punya dan yang pas-pasan. Sama saja. Kalau sendiri-sendiri, maknanya sama. Idza taraqa, kalau terpisah sendiri-sendiri, ijtama'al ma'na. Maknanya sama. Tetapi idza ijtama'a iftaraqal ma'na. Mafhum? Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.